الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Judul kajian kita di pagi hari ini adalah Tanda Tangan Atas Nama Allah. Kenapa kita mengangkat judul seperti itu? Dan apakah mungkin ada orang yang tanda tangan atas nama Allah? Ini merupakan judul buku yang ditulis oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam salah satu buku beliau yang menjelaskan suratnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Abu Musa al-Ash'ari. Judul buku itu adalah I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Bimbingan bagi para al-muwaqqi'in, bagi orang-orang yang bertanda tangan an Rabbil Alamin atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di sini adalah para mufti, para ulama yang mereka menjawab masalah agama kepada masyarakat atas nama aturan syariat. Dan aturan syariat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat dia menyampaikan aturan syariat atau menyampaikan jawaban atas nama syariat, maka diibaratkan bahwasanya dia bertanda tangan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, hakikat dari berfatwa adalah seperti bertanda tangan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, sebenarnya nama I'lamul Muwaqqi'in itu kalau kita tulis ya, dalam bahasa Arab begini, I'lamul Muwaqqi'in. Untuk kata ini, kata I'lam bisa dibaca I'lam, yang artinya bimbingan. Bisa juga dibaca a'lam, yang artinya tokoh. Kalau ini dibaca i'lam, artinya bimbingan. Kalau dibaca a'lam dengan menghamzah, dengan memfathah hamzah, maka artinya adalah para tokoh. Dan realitanya untuk kitab I'lamul Muwaqqi'in isinya bukan kitab sejarah. Bukan kitab yang isinya biografi para tokoh. Sehingga kitab ini bukan membahas tentang biografi tokoh-tokoh, tapi lebih membahas tentang bagaimana bimbingan bagi para mujtahid dan ulama yang ingin memberikan fatwa kepada umat, yang ingin menyampaikan penjelasan syariat kepada masyarakat. Karena itu, yang lebih tepat untuk membaca kitabnya Ibnu Qayyim adalah dengan judul I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Al-Muwaqqi' tauqi' artinya tanda tangan. Al-Muwaqqi' berarti pelaku tanda tangan. Bimbingan bagi orang-orang yang bertanda tangan an Rabbil Alamin atas nama Rabbul Alamin. Tayyib. Dalam kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa idza kana mansibut tauqi' 'anil muluk bil mahall alladhi la yunkaru fadluhu. Apabila orang yang diberi wewenang untuk bertanda tangan atas nama raja. Jika ada orang yang diberi wewenang untuk tanda tangan atas nama raja, tidak diingkari keunggulannya, wala yujhalu qadruhu, dan tidak dan semuanya diketahui dan diketahui keunggulannya, diketahui kemuliaannya. Wa huwa min a'lal maradib as-sinniyat. Dan ini termasuk di antara tingkatan yang tertinggi dalam bidang pemerintahan. Fa kaifa biman sabit tauqi an rabbil ardi was samawat. Maka bagaimana lagi dengan orang yang berada di posisi at-tauqi, bertanda tangan atas nama Rabbul Ardi was Samawat. Masya Allah. Sehingga kalau misalnya keputusan sang raja, diwakilkan oleh raja, nanti yang akan tanda tangan adalah Fulan. Sehingga sang raja tidak dimintai tanda tangan, tapi yang tanda tangan adalah Fulan, misalnya Perdana Menteri. Maka semua orang paham Perdana Menteri berarti adalah posisi yang paling strategis, yang paling penting di negara itu, sehingga dia bisa mewakili raja dalam membuat kebijakan. Tayyib. Kemudian beliau menegaskan, fahakikun biman uqima fi hadzal mansabi ay yu'idda lahu uddatah. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi orang yang berada di posisi semacam ini, yaitu di posisi bertanda tangan atas nama Allah, menyampaikan fatwa, menyampaikan penjelasan syariat atas nama syariat. Menyampaikan penjelasan syariat atas nama syariat. Ayyu'idda lahu uddatahu. Agar dia menyiapkan segala perbekalannya. Wa ayyata'ahaba lahu uhbatahu. Dan dia berusaha untuk menyadari kemuliaan posisi yang dia jalani. Dia menyiapkan diri. Ayyata'ahaba lahu uhbatahu. Dia menyiapkan diri. Wa ayya'lama qadral maqam alladhi uqima fihi. Dan dia harus tahu kemuliaan posisi yang dia jalani. Dia harus siapkan perbekalan. Ayyu'idda lahu uddatahu wa ayyata'ahaba lahu uhbatahu. Dia harus siapkan perbekalan. Dan dia harus tahu posisi dia. Kamu nyadar enggak? Kalau bicara masalah agama itu, hakikatnya kamu berbicara atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu berbicara tentang hukum Allah dan peraturan Allah. Wala yakunu fi sadri harajun min qawlil haqqi wassad'i bihi. Sehingga dia tidak merasa berat untuk mengatakan kebenaran dan membela kebenaran. Maka kalaupun di hadapannya ada masyarakat yang meminta fatwa dan hukumnya sudah jelas, lalu dia sampaikan dengan fatwa itu, Pak Ustadz tolong jelaskan kepada kami kalau gini, kayak gini boleh enggak? Ini pertimbangan kami seperti ini. Di depannya adalah seorang pejabat yang selama ini berbuat baik kepadanya, yang selama ini banyak membantu dia, atau orang yang sangat dekat hubungannya dengan dia. Sehingga saat dia memberikan fatwa yang enggak benar atau memberikan fatwa yang bertolak belakang dengan kepentingan orang ini, mungkin akan terasa berat. Sehingga bisa jadi ada orang yang memberikan fatwa yang berbeda padahal kasusnya sama karena melihat subjek yang diberi fatwa. Kalau yang diberi fatwa adalah orang yang kaya atau dia pejabat atau yang banyak memberikan sumbangan kepada tokoh ini. Akhirnya tokoh ini ketika mau ngomong enggak boleh, berat dia. Masya Allah. Itulah tantangan bagi orang yang tanda tangan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dia bilang boleh, melanggar. Karena menurut ilmu dia, ini tidak boleh. Tapi kalau dia bilang tidak boleh, wah ini berat. Karena di hadapannya adalah orang yang sangat dekat hubungannya dengan dia. Dia sudah banyak berbuat baik kepadanya. Tapi mau gimana lagi? Itulah hukum yang harus dia sampaikan. Saya kadang merasa keberatan ketika ada orang yang bertanya yang sebenarnya hukumnya sudah sangat jelas. Mau pakai takwil apa lagi? Misalnya masalah kebohongan. Boleh enggak, Pak? Ada orang yang berbohong sudah suntik padahal belum suntik. Dia enggak disuntik. Suntik vaksin misalnya. Terus dia berbohong. Lalu orang tanya ke saya, Pak Ustadz, ini boleh enggak kayak gini? Masya Allah, saya mau jawab apa? Dan Anda tanya kepada tokoh siapapun, dia mau jawab apa? Dia mau dipaksa untuk jawab apa? Karena itu sudah tidak bisa menerima takwil. Jika disebut sebagai kebohongan. Sudah? Maksud saya begini. Andaikan dia melanggar sendiri tanpa bertanya kepada tokoh agama, dia kemudian melanggar itu sendiri tanpa bertanya kepada tokoh agama, mungkin yang dosa satu orang. Tapi ketika dia tanya kepada tokoh agama dengan harapan tokoh ini memberikan jawaban boleh, yang dosa jadi dua orang. Paham maksud saya kan? Mohon dipahami ya. Itu beratnya luar biasa. Dalam sebuah forum kajian, selesai saya menyampaikan kajian, ada bapak-bapak yang bertanya. Saya punya baju terbuat dari sutra, batik, kemeja, yang bentuknya kemeja laki-laki. Apa yang harus saya lakukan? Saya hanya menyampaikan sebagaimana yang dulu Rasulullah SAW sarankan kepada Usama, waktu beliau memberikan sutra kepada Usama. Kemudian Usama mengatakan, ya Rasulullah, laki-laki tidak boleh pakai sutra. Ya Nabi SAW paham. Aku tidak mengatakan untuk kau pakai, kasihkan ke istrimu. Sehingga saya menyampaikan kepada orang yang bertanya, silahkan kemeja itu diubah jadi pakaian wanita. Beliau bilang, gak bisa. Kalau gak bisa ya sudah. Tapi itu mahal sekali. Lah mau gimana lagi? Anda mau minta saya jawab apa? Apakah saya harus berfatwa boleh? Padahal hukumnya dilarang. Saya ngasih fatwa, ngasih penjawaban. Silahkan dikasihkan ke wanita, ubah menjadi kemeja wanita. Beliau bilang gak bisa. Terus kalau gak bisa, ya ada gak solusi yang lain? Saya mau jawab apa? Sehingga, andaikan beliau pribadi itu melanggar misalnya. Ya sudah, saya gak gunakan fatwa ustadz ini. Saya akan langgar dan saya akan pakai baju sutra itu. Sang ustadz tidak akan berdosa. Karena beliau sudah menyampaikan sesuai dengan ilmu yang beliau miliki. Tapi yang berdosa satu orang ini. Tapi kadang-kadang orang minta legal. Jika ada ustadz yang bicara boleh, alhamdulillah. Itu yang dijadikan sebagai bahan perlindungan dia. Ingat, itu tidak cukup. Anda akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Kau bertanya kayak gini dengan maksud agar mencari pembenaran. Sehingga komentar satu orang, jawaban satu orang, dibawa kemana-mana, padahal yang lain mengatakan tidak boleh. Subhanallah. Kasihani. Tokoh agama yang mereka sebenarnya tahu ilmunya, dengan ilmunya, tahu ini tidak boleh. Tapi kadang didesak, diharapkan punya fatwa yang berbeda. Masya Allah. Terus mau jawab apa? Baik. Salah satu di antara seorang pengusaha yang dari Jakarta. Beliau punya masalah dengan unit usaha yang beliau jalani. Akhirnya beliau bertanya kepada Al-Ustadz Dr. Erwandi. Diberi jawaban, tidak boleh. Terus pindah ke Ustadz, kalau tidak salah ke Ustadz Nizar. Dan jawabannya juga sama, tidak boleh. Lalu beliau mendatangkan Ustadz pembina yang menjadi pembina syariah di perusahaan itu, atau disebut sebagai penasihat spiritual oleh beliau ini, minta saran. Ustadz Fulan tidak boleh, Ustadz Fulan tidak boleh. Kira-kira kita cari satu fatwa lagi yang bisa memberikan jawaban untuk unit usaha ini. Akhirnya mereka berangkat ke Jogja. Menemui saya di kantor UFIT. Dan setelah menyampaikan penjelasan, mereka tidak pernah ngomong kalau sudah minta fatwa kepada Ustadz Erwandi, tidak pernah ngomong kalau sudah minta fatwa kepada Ustadz Nizar atau Ustadz yang lain. Cuman menyampaikan penjelasan unit usahanya. Selesai memaparkan, maka kami sampaikan. Yang saya ketahui seperti ini tidak boleh. Sudah? Dan kemudian di kesempatan yang berbeda, sang ustadz penasihat tadi nyamperin saya. Lalu beliau cerita. Sebenarnya orang ini sudah bertanya kepada Ustadz Erwandi, sudah bertanya kepada ustadz ini, sudah bertanya kepada ustadz ini. Dan beliau ingin mendapatkan jawaban dari antum, barangkali ada peluang boleh. Subhanallah. Kita diminta untuk apa sih? Apakah kita diminta untuk melegalkan semua yang diinginkan oleh kaum muslimin, oleh masyarakat? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabili. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau mentaati aktsara man fil ardi, komentar mayoritas manusia, penduduk bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itulah salah satu di antara peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, bahwa nabi itu tidak boleh menuruti apapun kemauan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di tengah kalian ada Rasulullah. Yang beliau adalah orang yang akan membimbing kalian ketika kalian punya masalah. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Andaikan beliau itu menuruti apapun yang kebanyakan dari apa yang kalian inginkan, kebanyakan dari apapun urusan kalian, beliau ikuti saja. Kamu maunya kemana? Ke kanan, ke kiri, belok kiri. La'anittum, tentu itu akan merepotkan kalian. Dan yang dimaksud di sini adalah kadang ada orang yang bertanya tentang hukum-hukum tertentu yang belum diwajibkan, kemudian Allah jadikan hukum itu jadi wajib. Atau bertanya tentang sesuatu berharap nanti mendapatkan jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan legal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal itu bertentangan dengan hukum Allah. Masya Allah. Maka mohon kasihanilah para tokoh agama, kasihanilah para ustadz, para ulama, ketika Anda bertanya kepada mereka, sadari Anda itu bertanya bukan mendikti. Dan kadang ada orang yang bertanya sudah dikasih jawaban A, dia berusaha untuk nyerong, pepet terus. Ya. Saya membayangkan, ibaratnya sebuah kendaraan, saya maunya lurus. Tidak, pepet terus, biar belok. Ada sekelompok orang yang tergabung dalam sebuah MLM. Ya. Datang ke kantor ANB. Di gardu ANB. Dia setelah saya selesai kajian datang. Dari selesai kajian jam 6:30 pagi seperti ini. Karena itu waktu pandemi. Sampai jam 9. Tayyip. Dan bagi saya ini pelanggaran. Saya tidak punya kalimat yang lebih keras ya. Karena dalam rangka menjaga sopan santun. Saya sebut aja pelanggaran. Dan cara dia adalah pepet terus. Sudah sampai kira-kira ada peluang kalimat yang bisa dijadikan sebagai alasan pembenar. Sudah setelah itu ditulis sama dia. Dan ternyata, waliyadzubillah, saya berlindung kepada Allah. Semoga ini tidak keterusan. Terus dia jadikan itu sebagai bahan iklan. Sudah dapat legalitas dari ANB. Subhanallah. Dan saya tidak ridha dengan hal itu. Saya berharap semoga segera dicabut agar kita tidak ada urusan di akhirat. Jadi terkadang mohon maaf ya, ada sebagian jamaah yang perlu untuk belajar tentang adab dan sopan santun. Bisa jadi dia ngasih sesuatu, Pak Ustadz ini hadiah. Hadiahnya bagus. Setelah itu dia tanya. Dan ketika dia tanya, berharap nanti pepet terus. Itu Ustadz, biar belok. Meskipun dia berharap, meskipun Ustadznya mau lurus, pepet terus, biar belok. Ya model-model kayak gitu. Mohon maaf, Anda mencelakakan orang lain. Terus gimana? Kalau Bapak melanggar sendiri, Ibu melanggar sendiri, itu dosanya satu. Anda aja yang berdosa. Tapi ketika dengan cara seperti ini barangkali ada fatwa yang boleh pepet terus. Anda ngajak orang lain berdosa. Karena sudah enggak menerima takwil itu mau dijawab apa lagi? Jawabannya sudah satu, ini enggak boleh. Sebab sudah dalam posisi pelanggaran itu adalah pelanggaran masalah moral yang jelas itu enggak boleh. Baik. Hal yang sama Juga terkadang ada perubahan fatwa disebabkan karena masuk angin. Mungkin sudah pernah kami ceritakan di ini adalah kalimat yang pernah disampaikan oleh Bapak Profesor Muzati rahimahullah ya. Dulu beliau mantan ketua PBNU. Hasyim Muzati, Pak Profesor Hasyim Muzati pernah menyampaikan cerita ini. Jadi ada sebuah gedung, gedung dakwah lah. Kemudian di gedung itu dilakukan rapat para tokohnya. Mungkin satu tingkat kabupaten atau satu tingkat kabupaten. Para tokoh di gedung itu melakukan rapat. Rapatnya ya seperti rapat untuk membahas hukum syariat. Kemudian dalam rapat itu yang dibahas adalah salah satunya hukum seputar masalah rokok. Kesimpulan dari rapat itu adalah rokok hukumnya haram. Maka salah satu anggota rapat angkat tangan. Saya keberatan dengan keputusan ini, Pak Ketua. Kalau kemudian kita memutuskan bahwasanya rokok itu haram, gedung ini nggak bakalan berdiri. Gedung ini nggak bakalan berdiri. Karena gedung ini donatur terbesarnya adalah pemilik perusahaan rokok. Akhirnya singkat cerita, hasil dari keputusan rapat itu diubah. Entah rapatnya dipending dulu, kemudian mereka rapat ulang. Kemudian ada perubahan hasil dari keputusan rapat dari para tokoh itu. Dalam hasil keputusan rapat itu dinyatakan bahwa hukum asal rokok adalah tidak boleh, haram, kecuali rokok fulan. Kenapa kecuali rokok fulan? Karena rokok fulan inilah yang menjadi donatur untuk berdirinya gedung tersebut. Lalu Bapak Kiai Haji Hasyim Muzati menyampaikan, itu contoh pengaruh dunia yang bisa mengubah fatwa disebabkan karena dia ya dipengaruhi oleh ini adalah posisi gedung ini adalah posisi dari apa? Dari sumbangan dan donasi orang yang memiliki perusahaan rokok. Subhanallah. Baik. Maka Ibnu Qayyim memberikan kita sebuah peringatan. Wa ya'lama qadra al-maqam alladhi uqima fihi. Orang harus sadar posisi dia itu ada di mana. Kamu bertanda tangan atas nama Allah. Maka hati-hati. Kalau enggak tahu, bilang saya enggak tahu. Kalau tahu, bilang sesuai dengan ilmu yang Anda ketahui. Wala yakunu fi sadri haraj min qawlil haqqi. Dan dia tidak boleh keberatan untuk mengatakan kebenaran. Wasad'i bihi. Dan tegas menyatakan kebenaran. Fa innallaha nasiruhu wa hadihi. Karena kalau dia tegas menyatakan kebenaran, Allah yang akan menjadi penolongnya dan menjadi pemberi hidayah baginya. Nah, ini ada di kitab I'lamul Muwaqqi'in. Kitab ini nampaknya kitab yang tidak mungkin diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena ini bukan kitab yang layak dikonsumsi oleh mereka yang belum bisa bahasa Arab dan belum punya pengantar tentang ilmu usul fikih. Karena itu kalau Anda bertanya, ada nggak versi terjemahannya? Saya nggak tahu dan saya tidak merekomendasikan. Kalaupun ada, tidak merekomendasikan. Sebab ini termasuk kitab yang ya kurang lebih kalau bahasa lainnya, pembahasan usul fikih tingkat lanjut. Sehingga kalau belum punya pengantar tentang usul fikih, tentu saja belum saatnya untuk membaca I'lamul Muwaqqi'in. Tayyib, selanjutnya kita akan membaca catatan yang ketiga. Perbedaan antara fatwa dengan qadha, keputusan hakim. Mufti dengan hakim sama-sama berijtihad. Sama-sama berijtihad. Namun bedanya adalah yang satu ketika berfatwa. Bedanya adalah yang satu ketika dia berfatwa. Dia berfatwa tapi tidak ada ikatan. Artinya mau diikuti silakan, enggak diikuti juga silakan. Perbedaan dengan yang satunya, qadha, adalah ketika dia menyampaikan keputusan mengikat dan wajib untuk dilaksanakan. Karena qadha itu punya kekuatan hukum, sehingga punya daya paksa. Fatwa berbeda dengan qadha atau keputusan hakim. Di antara perbedaannya, fatwa disampaikan oleh ulama yang posisinya sebagai rakyat, sehingga yang bertanya rakyat, yang ditanya juga rakyat. Sama seperti orang awam yang meminta fatwa kepadanya, artinya sama-sama rakyat. Bukan sama-sama orang bodoh ya, sama-sama rakyat. Adapun qadha disampaikan oleh hakim yang merupakan pejabat negara. Baik, ini dari sisi subjek. Ulama rakyat bukan rakyat. Kalau dia bukan pejabat kan dia rakyat. Yang bertanya rakyat juga. Maka rakyat bertanya kepada rakyat. Jadi tidak punya wewenang untuk memaksa. Yang kedua, fatwa bisa saja disampaikan sekalipun kasusnya belum terjadi. Anda bertanya, kalau terjadi seperti ini, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Padahal belum terjadi ya. Pak Ustadz, saya mau umroh. Nah, nanti kalau mau berangkat dari Dzulhulaifah, dari Bir Ali, menuju Mekah, istri saya haid, itu apa yang harus saya lakukan? Padahal belum tentu haid. Orangnya masih di Indonesia. Sehingga dia minta fatwa untuk sesuatu yang belum terjadi. Berbeda dengan qadha. Qadha itu keputusan hakim baru ditetapkan jika ada kasus riil yang terjadi. Sehingga tidak ada qadha untuk pengandaian. Kalau nanti seperti ini gimana? Kalau andaikan terjadi seperti ini? Tidak ada. Kasusnya mau apa? Di sini saya putuskan. Yang ketiga, fatwa tidak mengikat bagi mustafti, orang yang minta fatwa. Mustafti artinya orang yang minta fatwa. Tidak mengikat fatwa itu. Sehingga si A tanya kepada si B, wahai Ustadz B, kalau seperti ini boleh atau tidak? Ya. Undangan Ustadz B mengatakan tidak boleh. Oh terima kasih Pak Ustadz. A undur diri. Sudah meninggalkan B dalam posisi A tidak menerima fatwa itu. Ah, saya kayaknya nggak cocok dengan fatwanya B. Menurut saya pertimbangan B kurang kuat. Dia berhak untuk tidak menerima. Lalu dia tinggalkan fatwa itu. Beralih ke fatwanya C. Dia datang ke C, tanya ke C. Nah, C memberikan jawaban, tidak boleh. Tapi C ini alasannya lebih kuat. Oh, lebih logis ini Pak. Saya paham, ini lebih logis, lebih kuat, baik saya terima. Sama-sama jawabannya tidak boleh. B jawab tidak boleh, C jawab tidak boleh. Tapi dia lebih mantap dengan fatwanya C daripada fatwanya B. Padahal sama-sama tidak boleh. Bisa saja terjadi demikian. Sudah? Karena fatwa itu tidak mengikat. Sehingga mustafti berhak menerima atau menolak keterangan dari mufti. Berbeda dengan qadha. Keputusan hakim atau qadha sifatnya mengikat semua pihak yang berkepentingan dengan keputusan itu. Sifatnya mengikat dengan semua pihak yang berkepentingan dengan keputusan itu. Bahwa keputusan hakim sifatnya mengikat dengan semua pihak yang berkepentingan. Kalau yang nggak berkepentingan, tidak mengikat. Ada satu lagi ya, dan ini penting, cuman saya lupa untuk menyebutkan di buku Fikih Bermadhab. Satu lagi. Bahwa fatwa dalam sengketa tidak diharuskan mendengar dari kedua pihak. Tapi qadha dalam sengketa harus mendengar dari kedua belah pihak. Fatwa dalam sengketa tidak diharuskan mendengar dari kedua belah pihak, Tapi kalau qadha dalam sengketa harus mendengar dari kedua belah pihak. Sehingga tidak boleh seorang qadhi, ada qadhi hakim ya, hakim itu qadhi, datang A. Di hadapan qadhi menyampaikan, "Wahai Pak Qadhi, saya punya saudara. Kita sedang punya masalah warisan. Nah, seperti ini kejadiannya." Lalu A menjelaskan C D E F G A, penjelasannya dia A menjelaskan A B C D, D dia jelaskan ya sesuai dengan kemampuan dia dalam menjelaskan. Sudah? Akhirnya Qadhi memutuskan. Memutuskan berdasarkan keterangan A saja. Keputusan seperti ini batal demi hukum. Kok bisa, Pak? Karena dia hanya mendengarkan satu. Terus, lawan sengketanya mana? Kenapa nggak dihadirkan? Sehingga seorang qadhi harus cover both side. Harus bisa mengcover both side. Dua arah harus tercover. Satu bilang seperti ini, yang kedua harus punya hak bicara. Sehingga masing-masing punya hak untuk bicara. Itulah hak seorang qadhi. Nah, itu kewajiban seorang qadhi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan peringatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Dawud alaihissalam. Di surat Sad, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Dawud. Kalau agak lengkapnya dari atas ya. Dari mulai ayat 17 dan seterusnya. Tapi puncaknya ada di ayat 21. Sampai ayat 24. Singkatnya, ada dua orang yang menemui Dawud. Lalu orang ini mengatakan, salah satu di antara orang ini mengatakan, "Khasmani bagha ba'duna ala ba'd." Di ayat 22. Khasmani bagha ba'duna ala ba'd, fahkum bainana bil haqq wa la tushtit wahdina ila sawa'is sirat. Kami ini sedang bersengketa. Antara kami mendolimi yang lain. Tolong tetapkan hukum untuk kami bil haqqi dengan kebenaran. Lalu satunya mulai bicara. Dia mengatakan di ayat 23. Inna hadha akhi. Ini saudaraku. Lahu tis'un wa tis'una na'jah. Waliya na'jatu wahida. Saudaraku ini memiliki 99 na'jah. Apa yang dimaksud dengan na'jah? Yang dimaksud dengan na'jah, 99 na'jah. Afwan. Coba kita lihat di tafsir berkaitan dengan makna na'jah. Kita seringnya mendengarkan bahasanya itu diartikan dengan kambing. Na'jah bimakna zaujah. Inna hadha akhi, sesungguhnya saudaraku ini, lahu tis'un wa tis'una na'jah. Dia memiliki 99 istri. Wa dhalika khairun kathir, yujibu alaihi al-qana'ah bima atahu Allah. Berarti dia sudah dikasih banyak oleh Allah, yang seharusnya dia qana'ah. Wa liya na'jatun wahidah, dan saya cuma punya istri satu. Faqala akfilniha. Lalu saudaraku ini mengatakan, da'hali wa khalliha fi kafalati. Saudaraku ini mengatakan, kamu ceraikan itu, nanti akan aku nikahi. Biarkan dia menjadi bagian dari kafalahku. Nanti aku yang akan nanggung. Wa azzani fil khitab. Dan dia azzani fil khitab. Lebih unggul dariku dalam masalah bicara. Lebih pinter dalam masalah bicara. Baik. Ini dalam tafsir As-Sa'di. Kemudian coba di Al-Baghawi. Belum ada ya. Ada di Al-Qurtubi. Belum ada juga. Baik. Berarti baru tafsir Ibnu Katsir. Jadi di tafsir As-Sa'di tadi disebutkan bahwasanya Na'ja di sini artinya adalah istri. Ini saudaraku punya 99 istri dan aku hanya punya satu. Tapi dia tertarik dengan istriku dan dia minta digenapkan jadi 100. Wa qala akfilniha wa azzani fil khitab. Dan dia lebih pintar ngomong sehingga mengalahkan aku dalam bicara. Maka Daud langsung mengatakan, qala laqad dzalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji. Daud mengatakan, kamu telah mendolimi, dia telah mendolimi kamu ketika dia meminta istrimu untuk digabungkan dengan istrinya. Sudah? Nah, Allah Subhanahu wa taala ngasih peringatan di bawahnya. Wa dhanna Daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu fa kharra raki'an wa anab. Dan Daud yakin bahwasanya sesungguhnya Rabb-nya sedang menguji beliau. Dan yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala sedang menguji Daud alaihissalam sehingga Daud dikasih peringatan, keputusan kamu ini tidak benar. Sebagian ahli tafsir mengatakan karena Nabi Daud alaihissalam mendengar satu arah tapi tidak mendengar yang kedua. Sehingga saat orang itu memutuskan berdasarkan keterangan satu orang saja, padahal dia seorang qadhi, seperti ini tidak boleh. Maka dia harus menghadirkan pasangannya. B harus dihadirkan. Kenapa? Karena yang namanya fatwa harus mengcover dua pihak. Karena yang namanya qadha harus mengcover dua pihak. Sehingga A dihadirkan, B juga dihadirkan. Beda dengan fatwa. Kalau fatwa, A datang. Pak Ustadz, saya punya masalah warisan. Gimana? Begini, begini, begini, begini. Sudah? Baik. Terus? Itu solusinya gimana? Ustadz menyampaikan penjelasan. Apakah ada kewajiban bagi Ustadz? Jadi beliau menyampaikan fatwa. Menyampaikan fatwa tanpa menghadirkan lawan A. Saya tulis lawan A gitu ya. Hanya dari keterangan A saja. Boleh gak kayak gini? Boleh. Loh, kenapa dia gak mendengarkan dari B? Dia bukan seorang qadhi, dia mufti. Dan bukan syarat harus dengerin dari B. Oh, begitu. Karena fatwa itu sifatnya tidak mengikat. Sehingga ketika ustadz ini menyampaikan fatwa lalu dibawa oleh A ke keluarganya, keluarga B berat tidak menerima. Ya, kamu yang ngomong, kami belum dikasih kesempatan ngomong. Coba kalau keterangan itu kita sampaikan bareng-bareng, mungkin fatwanya akan berubah. Akan berbeda dengan fatwa ini. Betul seperti itu. Tapi fatwa bukan qadha, sehingga fatwa bisa disampaikan hanya dengan mendengarkan satu data. Masalah orang ini jujur ataupun tidak, itu urusan pribadi. Sehingga kalau dia nggak jujur, ya fatwa itu tidak berlaku. Nggak ada gunanya. Tapi kalau dia kemudian jujur, fatwa itu untuk kepentingan pribadi dia. Belum tentu diterima oleh keluarganya. Maka salah paham kalau ada orang yang dia minta fatwa untuk sengketa dalam keluarga, selesai dia menyampaikan, sudah, jawaban ustadz, kemudian ustadz menyampaikan jawaban, jawaban itu dibawa ke keluarganya. Ustadz ini bilang pokoknya kayak gini tuh. Ini fatwa pak, bukan qadha. Kalau keputusan hakim, silahkan. Tapi kalau fatwa, tidak bisa seperti itu. Maka ketika Anda menyampaikan pertanyaan yang sifatnya sengketa, Anda juga harus menghadirkan lawan sengketa. Saya punya pengalaman yang pahit tentang ini. Seorang ibu-ibu, dia mengirim sebuah email. Melalui email di konsultasi syariah. Dalam email itu dia menjelaskan kalau dia sangat didolimi oleh suaminya. Saya bisa membaca kesimpulan, pokoknya dia itu orangnya, kesimpulannya didolimi oleh suaminya. Dia menyampaikan banyak data, kesimpulannya dia didolimi oleh suaminya. Dan dia minta arahan, apakah, jadi pertanyaannya, apakah boleh gugat cerai? Dari semua data itu, saya menyimpulkan ini bisa jadikan alasan yang sangat kuat untuk gugat cerai. Akhirnya kita sampaikan, Anda boleh gugat cerai. Email terbalas. Ternyata, dia manfaatkan email itu untuk ngantemi suaminya. Kemudian dia bilang, ini fatwa dari Ustadz, ya, bahwasanya dari konsultasi syariah, saya boleh untuk gugat cerai. Ini sudah, saya kemudian ditelepon oleh salah seorang Ustadz dari Jakarta. Kamu nyampaikan fatwa apa? Saya nyampaikan begini. Kenapa kamu nyampaikan itu? Dia itu pembohong, dia ini. Loh, apa urusan saya dengan kebohongan dia? Ini bukan qadhi, saya bukan qadhi, dan ini bukan qadha. Dan fatwa itu tidak disyaratkan harus mendatangkan dua arah. Kalau dia bohong, itu urusan pribadi dia. Maka silahkan kalau suaminya misalnya nggak terima, ya, dia kirimkan pertanyaan yang sama, sehingga nanti akan ada jawaban. Ini bukan forum qadha, tolong bedakan itu. Dan orang nggak bisa membedakan ini, berarti dia nggak bisa membedakan antara fatwa dengan qadha. Fatwa itu bisa mendengar satu data. Sedangkan qadha tidak boleh. Dan fatwa itu tidak mengikat. Makanya tadi, andaikan pasangannya nggak terima, salah, silahkan aja dia nggak terima. Dan sangat disayangkan. Dan sangat apa lagi ya, kalimat apa yang cocok untuk orang seperti ini? Ya. Orang ini melakukan pelanggaran. Ya. Orang ini melakukan pelanggaran. Kalau Anda punya kalimat yang lebih kasar lagi, bolehlah. Intinya orang ini melakukan pelanggaran ketika sebuah fatwa yang hanya dari satu data dibawa ke keluarganya, lalu dipakai untuk nyerang sengketanya, lawan sengketanya. Dan itu berlaku dalam semua aktivitas, baik dalam masalah keluarga maupun dalam masalah muamalah. Kadang orang giring, akhirnya bawa-bawa nama ustadz ke sana. Duh, katanya ustadz sudah memfatwakan kayak gini. Lah dia laporannya kayak gitu. Tapi kan Ustadz belum mendengar dari kami. Nah, saya tidak berkepentingan. Wong, ini forumnya bukan forum qadha. Tapi jawaban Ustadz harus hati-hati. Ya, dari awal kita sudah menggunakan prinsip itu. Tapi kita tidak punya ketentuan untuk menghadirkan data kedua. Dia bohong. Ya sudah, urusan pribadi dia. Antum bisa saja katakan, saya tidak terima dengan fatwa ini. Subhanallah, abis sengketa, siapa yang duluan dapat ustadz, dia menang. La haula wala quwata illa billah. Ini pelanggaran seperti yang pertama tadi. Pepet terus itu ustadz. Kalau beliau mau lurus, ajak dia belok. Kayak bis saja ya. Ini biar dia belok. La haula wala quwata illa billah. Sekali lagi, tolong dikasihani ya. Para asatidah yang mereka menyampaikan penjelasan sesuai dengan apa yang mereka pahami. Dari awal mungkin mereka tidak ada maksud spesial pun untuk mendolimi siapapun. Dan tidak ada maksud spesial pun untuk menyampaikan penjelasan yang bertentangan dengan syariat. Tapi kadang jamaah pepet terus, biar dia belok. Ini jamaah yang melakukan pelanggaran. Subhanallah. Baik, tolong bedakan ini baik-baik. Dan manfaat dari bisa membedakan ini antara qadha dengan fatwa. Antara qadha dengan fatwa ini, saya tulis mufti ya, bukan qadhi. Mufti. Datang A ke mufti. Bedakan antara qadhi dengan mufti, bedakan antara qadha dengan fatwa. Kalau qadha mengikat dan harus mendengarkan dua arah. Kalau fatwa tidak mengikat dan hanya boleh mendengarkan satu arah. Bedakan ini baik-baik. Satu. Yang kedua, konsekuensinya adalah Anda ketika meminta fatwa, jangan gunakan fatwa itu untuk pembelaan pribadi. Mencari pembenaran dibawa ke lawan sengketa. Ini salah besar. Karena lawan sengketa Anda, dia belum bicara. Sehingga fatwa ini baru dari satu data. Dan ingat ini hanya fatwa, bukan qadha. Beda dengan ketika posisinya sebagai qadha. Anda bicara sendirian, maka sang qadhi akan meminta menghadirkan orang kedua. Karena kalau tidak, qadhi ini melakukan pelanggaran. Dan dia bisa disomasi, disebabkan dia hanya mendengarkan satu pihak. Dan hasil dari qadha, kalau sudah diputuskan setelah mendengarkan dan mempertimbangkan dua arah, hasil itu mengikat bagi kedua belah pihak. Yang tidak mau melaksanakan, dia berhak untuk ditindak. Itulah perbedaan antara qadha dan fatwa. Bedakan wahai jamaah, agar Anda bisa memberikan posisi yang tepat dan cerdas ketika Anda mau meminta fatwa. Dan ketika Anda sengketa, jangan bawa-bawa fatwa untuk membela diri atau menyudutkan kawan Anda dalam sengketa. Karena fatwa itu tidak mengikat dan itu baru dari satu data. Semoga bisa dipahami dengan maksimal agar kita tidak punya banyak masalah yang berat, ya. Karena bisa jadi ini menjadi sumber sengketa di akhirat. Sehingga Anda akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin dulu Anda arahkan untuk belok, dia diajak untuk berbuat dosa. Nanti akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita sampaikan. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas catatan yang keempat dari fikih masalah fatwa, yaitu seputar syarat untuk menjadi mufti. Syarat untuk menjadi mufti, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, wassalallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.